Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita sudah sampai pada pembahasan sifat as-sabr. Telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sadi rahimahullah bahasanya sifat ini merupakan asas atau pondasi yang terbesar untuk mencapai akhlak yang mulia serta selamatnya dari segala bentuk adab yang rendah, dari segala bentuk sifat yang rendah. Telah disebutkan pula oleh beliau rahimahullah bahasanya kesabaran ada 3 macam. Ini sabar dalam ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menahan diri dari bermaksiat kepadanya, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan ataupun yang merupakan musibah yang menimpanya. Kemudian beliau menyatakan rincian dari 3 perkara atau 3 jenis kesabaran tersebut. Fatta'atu, khususan at-ta'ati syaqah, kal jihadi fi sabilillah, wal ibadati al-mustamirrah, kat talabil ilmi, wa mudawamati, wal mudawamati ala al-aqwalin nafiah, wal af'alin nafiah, لا تتم إلا بالصبر عليها والتمرين النفسي على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها. Adapun ketaatan-ketaatan, terkhusus ketaatan yang pada asalnya merupakan suatu yang berat, seperti jihad fi sabilillah. Demikian pula ibadah-ibadah yang sifatnya istimrar, kontinu, terus-menerus. Seperti talabul ilm. Demikian pula upaya untuk senantiasa menjaga dan mudawamah terus-menerus di dalam berucap dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Demikian pula dalam perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Hal-hal yang demikian la tatimmu illa bis-sabri 'alaiha. Tidak akan sempurna kecuali dengan seorang terus bersabar di dalam menjalani hal-hal yang demikian tadi. Terus berupaya untuk melatih diri agar senantiasa istimrar, terus menerus di atas amalan-amalan tersebut. Dan untuk mulazamah dan murabatah, senantiasa menetapi dan melakukan upaya menjaga dirinya untuk terus di atas amalan tersebut. Ini perkara yang betul-betul ya, butuh perjuangan yang besar untuk bisa bersabar di dalamnya. Wa idza da'ufa as-sabr da'ufat hadhihi al-af'al. Apabila kesabaran itu melemah, maka perbuatan-perbuatan di atas pun akan melemah pula. Warubbama inqata'at, bahkan bisa jadi ya akan terputus dari amalan-amalan tersebut. Bahkan terkhusus di masa kita, di mana istiqomah merupakan suatu perkara yang berat. Bahkan para ulama kita menilai bahwa istiqomah adalah salah satu di antara bentuk karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-wali-Nya. Maka di masa yang demikian, sebagaimana Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ketika mengomentari apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam bahwa al-istiqamah merupakan karamah, beliau menyatakan terkhusus di zaman kita ini, wa fi hadha zaman, bahasanya al-istiqamah fi talabil ilm hiya karamah, bahasanya istiqamah di dalam menuntut ilmu ya di zaman kita ini merupakan karamah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-wali-Nya. Betapa tidak, berapa banyak di antara orang-orang yang menempuh jalan thalabul ilm ini ya, kemudian tidak berselang panjang berubah keadaannya. Baik itu karena fitnah yang mengarah kepada syahwat dunia dengan segala isinya yang memalingkan mereka dari thalabul ilm, demikian pula fitnah yang mengarah kepada syubhat yang menjadikan mereka terseret untuk masuk ke dalam aliran-aliran yang sesat. Waliyadzubillah. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa kadzalika kaffun nafsi 'anil ma'asi. Demikian pula menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa khususan al-ma'asi allati fin nafsi da'in qawiyun ilaiha. Terlebih lagi maksiat-maksiat yang pada diri itu ada faktor yang kuat untuk mengajak kepada maksiat tersebut ya, terkait dengan perkara syahwat ya, baik itu kaitannya dengan syahwat perut ataupun yang kaitannya dengan syahwat al-farj, kemaluan. La yatimmu tarku illa bis-sabri wal musabarati ala mukhalafatil hawa wa tahammuli mararatihi. Tidak akan sempurna sabar dalam meninggalkan atau menjauhi maksiat-maksiat tersebut kecuali dengan terus berupaya untuk sabar dan menyabarkan diri untuk menyelisihi hawa nafsunya serta sikap tahammul tegar di dalam merasakan pahitnya perjuangan untuk melawan hawa nafsu tersebut. Kemudian wa kadzalikal masaib, demikian pula kaitannya dengan musibah-musibah, yaitu jenis kesabaran yang ketiga yang tertuntut ketika menghadapi musibah-musibah. Hina tanziru bil abdi, ketika musibah itu menimpa seorang hamba. Wa yuridu an yuqabilaha birridha wasyukri walhamdulillahi ala dzalik. Di mana dia ingin menghadapi musibah-musibah tersebut dengan sikap ridha, bukan hanya sekedar sikap sabar, ya, karena kesabaran ada perkara yang wajib. Adapun ridha, terlebih lagi syukur atas sebuah musibah, ini perkara yang lebih khusus lagi, keutamaan yang lebih besar lagi. La yatimu dzalik, di mana tidak akan sempurna ya demikian itu, jadi sabar di dalam menghadapi musibah, illa bisabri wa ihtisabil ajr. Hal yang demikian tidak akan sempurna kecuali dengan sabar dan mengharap ajr ataupun pahala atas musibah tersebut. Wa mata marrana al-'abdu nafsahu 'ala as-sabri wa wattanaha 'ala tahammul al-mashaqi wal masa'ib wa jidda wa ijtihadin fi takmili dhalik. Maka kapan seseorang berusaha untuk melatih jiwanya agar bisa bersabar dan mengokohkan jiwanya untuk tabah di dalam menghadapi beratnya dan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, serta memiliki sikap jid, semangat, wajtihadin, demikian pula kesungguhan fi takmili dzalik, di dalam upaya untuk menyempurnakan sifat sabarnya tersebut. Sara akibatuhu al-falaha wan-najaha, maka buah dari upaya-upaya dan usaha-usaha yang sungguh-sungguh tersebut akan melahirkan kebahagiaan dan keberhasilan. Wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashaba as-sabra illa faza bil-ghafari. Dan sedikit sekali dari siapa saja yang memiliki al-jid, yakni kesungguhan di dalam urusan yang dia berusaha untuk mencapainya, dan dia sertai dengan sikap sabar, kecuali dia akan meraih kemenangan yang besar di dalam urusannya tersebut. Waqad amara Allahu bis-sabri wa athna 'ala as-sabirin wa akhbara anna lahumul manazil al-'aliyah wal karamatil ghaliyah fi ayatin katsiratin min al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk bersabar dan menyanjung orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahasanya mereka mendapatkan al-manazil al-aliyah, kedudukan-kedudukan yang tinggi, wal-karamatil ghaliyah, dan kemuliaan-kemuliaan yang demikian berharga, fi ayatin kathirah minal Qur'an, di sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yani mereka itu yang ketika musibah menimpa mereka, maka mereka pun menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, menyadari ya asal mereka dan kemana mereka akan kembali, bahwa mereka adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan ulaika alaihimus salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat, yakni pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan ini kedudukan yang demikian mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui zahir dan batin hamba-hambanya memuji mereka, menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang-orang yang terpuji dan mulia. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar di atas petunjuk. Dan untuk diketahui bahwa hakikat kesabaran adalah bagaimana sikap seorang betul-betul ketika awal musibah itu mengenainya, dia menghadapi dengan kesabaran. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu yang merupakan hakikat kesabaran adalah ketika awal pukulan musibah itu mengenai seorang hamba, kemudian dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka orang-orang yang sabar akan diberikan balasan yang sempurna, balasan yang bighairi hisab. Wa akhbaru annahum yuwaffawna ajruhum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terhitung, menunjukkan bahasanya sabar mendapatkan balasan yang demikian melimpah yang didapatkan oleh pemiliknya. Wa hasbuka min khulukin yusahhilu 'alal 'abdi masyaqqata ta'at wa yuhawwinu 'alayhi tarka ma tahwahu an-nufusu minal mukhalafat wa yusallihi 'anil musibat wa yumiddul akhlaqal jamilata kullaha wa yakunu laha kal asasil bunyani. Maka cukup bagimu dari sebuah akhlak yang akan memudahkan bagi seorang hamba di dalam menghadapi beratnya ketaatan-ketaatan, yang akan meringankan di dalam dia meninggalkan hal-hal yang hawa-hawa nafsunya mendorong ya untuk melakukannya, di mana dengan akhlak ini akan menyelisihi hal-hal yang didorong oleh hawa nafsunya tersebut. Dan dengan akhlak ini pula, yakni sifat sabar, akan menjadi hiburan baginya di saat menghadapi berbagai musibah. Wa yumidul akhlaqal jamilah kullaha, di mana sifat sabar ini juga akan menjadi penolong di dalam menempuh akhlak-akhlak yang indah seluruhnya. Wa yakunu laha kal asasi lil bunyan, sehingga jadilah sifat sabar ini bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan. Wa mata 'alima al-'abdu ma fi at-ta'ati min al-khairati al-'ajilah wal-'ajilah. Kapan seorang hamba mengetahui bahwa di dalam ketaatan-ketaatan, segala bentuk dari ketaatan, terdapat padanya kebaikan-kebaikan, baik yang akan didapatkan kebaikan itu di kehidupan dunia ini yang disegerakan, maupun kebaikan yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Wa ma fil ma'asi minal adrari al-ajilati wal ajilah. Demikian pula kapan seorang hamba mengetahui bahwa tidaklah di dalam maksiat-maksiat apapun dari bentuk maksiat kecuali dalamnya mengandung al-adrar, ini bahaya-bahaya baik bahaya-bahaya yang akan didapatkan olehnya, oleh pelaku maksiat itu di kehidupan dunia ini yang Allah segerakan, ataupun yang Allah tunda bahayanya di akhirat kelak. Wa ma fis sabri 'alal masa'ib min ats-thawabil jazili wal ajril jamil. Dan kapan seorang hamba dia mengetahui bahwa di dalam kesabaran ketika menghadapi berbagai musibah terdapat padanya dari pahala-pahala yang demikian luas melimpah dan balasan yang demikian indah. Sahala as-sabru 'ala an-nafs, maka akan mudah baginya di dalam bersabar, yakni menyabarkan diri. Wa rubbama atat bihi, dan bisa jadi akan datang dengannya manqadatun mustahilatun mustahliyatun li samaratihi, bahkan bisa jadi akan datang kepadanya ya buah-buah yang akan menjadi hiburan, menjadi tasliyah yang akan menghibur dirinya. Wa idza kana ahli dunya yahunu alaihim as-sabru 'ala al-masyaqatil 'azimah li tahsilihi tamiha. Dan jika engkau perhatikan bagaimana ahli dunya di dalam upaya mereka untuk bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar di dalam upaya meraih mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka dari dunia, kita mendapati bagaimana mereka walaupun harus bangun di pagi hari di saat manusia dalam keadaan masih terlelap tidur, ketika terbayang keuntungan duniawiyah dengan usaha dan dagangnya, rela untuk meninggalkan kasurnya yang empuk, selimutnya yang tebal, rela untuk berdingin-dingin ya demi upaya untuk meraih bagian dari dunia tersebut. Fa kaifa la yahunu 'alal mu'minil muwaffaqis sabr 'ala ma yuhibbuhu Allah li husuli samaratihi. Maka bagaimana tidak bagi seorang mukmin yang diberi taufik untuk bersabar, untuk dia menyabarkan dirinya dalam upaya untuk bisa menempuh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dalam upaya untuk mendapatkan buah-buah dari menjalani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai tersebut. Jika mereka ahlu dunia mampu untuk menyabarkan diri mereka menghadapi kesulitan-kesulitan untuk bisa meraih target dunianya, kenapa seorang mukmin tidak berupaya untuk menyabarkan dirinya di dalam mendapatkan target kehidupan akhiratnya? Wa mata sabara al-'abdu lillahi mukhlishan fi sabrihi kana Allahu ma'ahu. Maka kapan seorang hamba bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas di dalam kesabarannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengannya, bersama dengan pertolongan, bantuan dan pembelaannya. Fa inna allaha ma'as sabirina bil auni wat taufiki wat ta'yidi wat tasdid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar, dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan pembelaannya, serta bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan langkah-langkah orang-orang yang bersabar untuk berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan untuk kita menjadi as-sabirin ya, dalam segala kondisi, baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, ataupun dalam menghadapi musibah-musibah yang menjadi ujian bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.